Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Baik, kita masuk bab baru. Qala al-mu'allif wa ma'allah bab at-tawkid. Bab at-tawkid. At-tawkid darbani lafziyun wa ma'naniyun. Tawkid terbagi dua. Tauhid ada dua macam, yaitu tauhid lafzi dan tauhid maknawi. Apa itu tauhid lafzi? Fal lafziyu i'adatul lafzil awwali bi'ainihi. Sawa'un kanasman nahu ja'a zaidun zaidun au fi'lan nahu ataki ataki lahikuna ihbis ihbis au harfan nahu qawli la la abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda aw jumlatan nahu darabtu zaidan darabtu zaidan. Nah, tauhid lafzi adalah mengulangi lafaz yang pertama itu sendiri, yaitu mengulangi lafaz yang pertama itu sendiri. Ini lafaz pertama diulangi. Sama saja apakah lafaz yang pertama itu berupa isim. Contohnya, ja'a zaidun zaidun. Nah, coba di Arab ya, Mbak Sofia. Nah, Zaidun al-awwal fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'i dhammah dhahir akhirih ala akhi wa Zaidun tsani tawkidun lil marfu'. Ini tawkidun li Zaid al-awwal fa tawkidul marfu'i marfu'un misluhu. Aw fi'lan atau berupa fi'il. Contohnya ataki ataki lahikuna ihbis ihbis. Setelah yakni menyusulmu, orang-orang yang menyusul, tahanlah, tahanlah, ihbisi, ihbisi. Asyahid siapa nak? Abu Lukman. Ataki, ataki. Pengulangan fi'il. Nah, Allahikuna fa'il. Adapun ihdis, ini syahid untuk jumlah. Ya, karena ihdis itu berupa jumlah. Ia dan fa'ilnya. Nah, ihdis fa'ilnya dhamir mustadir dari kewujuban takdiru anta. Nah, jadi ihdis, ihdisi, ihdisi, ihdisi itu adalah apa? Syahid untuk jumlah. Tauqidul lafzi yang berupa jumlah. Aw harfan atau yang diulangi itu berupa huruf. La, la. Naam, naam. Sering mendengar. Naam, naam. La, la. Naam yang pertama harfu jawab, yang kedua tauqid. La, nafi yang kedua adalah tauqid. Nah, atau yang diulangi berupa jumlah. Dorabtu zaidan, dorabtu zaidan. Qala syarih, ikra ya wali. Qala syarih, qawluhu, wafi tawqidi. Hada huwa al-nawqus salifatu. Salisu. Salifu minat tawabi'i. Wat tawqidu bimakna al-mu'abdidu. Bikasril kafi min itlaki masdari wa iradati ismil fa'il wa fihi salah satu wa fihi salah satu nuzhatin. Baik, ucapan dia babu tauqid ini adalah jenis yang ketiga dari tawabik. Yang pertama apa? Walis. Atau yang kedua? Hah? Atau terus kemarin apa? Yang pertama apa, Pak Isa? Na'at. Nah. Dari kata na'at itu sudah kelihatan. Na'at itu diawali dengan nun. Na'at. Ain. Atau ta. Oke, tinggal satu. Badal. Ya. Nah, kalau lupa, ingat. Na'at. Urutannya. Nunnya na'at. Ainnya. Atau ta'nya. Taukid. Badal. Yang ketiga adalah at-taukid. Taukid di sini bermakna al-mu'akkid. Taukid itu masdar. Nah. Waqada yuwakkidu taukidan. Maknanya mu'akkid. Isim fa'il. Bikasril kaf. Yang menguatkan. Maka di sini dikasih keterangan apa? Bikasril kaf. Kalau bifat hilkaf, bacanya apa ya, Pak Lukman? Bacanya apa? Mu'akkid, kalau bifat hilkafnya, bacanya apa? Mu'akkad. Bedanya apa mu'akkid dengan mu'akkad? Artinya apa mu'akkid? Mu'akkad. Nah, ya yang dimaukan di sini adalah al-mu'akkid, isim fa'il yang menguatkan. Di sini min itlaqil masdar wa iradati ismil fa'il. Di sini masdar, pemakaian masdar dipakai untuk makna isim fa'il. Karena terkadang masdar itu dipakai untuk maf'ul. Contohnya apa ya, Fana? Apa? Masdar, maknanya maf'ul. Contohnya apa? Qatilun bermakna? Qatilun isim fa'il. Masdar, masdar. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Dun. Radun masdar ay mardudun. Radun maknanya mardud, ditolak. Libas maknanya malbus, yang dipakai. Pakaian itu yang dipakai. Kitab maknanya maktub, yang ditulis. Nah. Barakallahu fikum. Tapi di sini taukid masdar, tapi dimaukannya adalah isim fa'il mu'akkid. Wa fihi salatu lughat. Pada taukid ini ada tiga lughah. Bayangkan. Ihdaha. Ihdaha taukidu ilwawi min wakada. Wakada di taukid. Al-Taqidu Bil-Alifi Anya pendek Bil-Alifi Badaran Al-Hamzati Min Akkada Ta'kidan Wata'kidu Wata'kidu Tanya Pak. Yang kedua tanpa Wal-Awalu Kula Wal-Kula Ia al Fusha Wabiha ja'a At-Tanzilu Qala ta'ala Wala tanqudul Aymana Ba'da tawqid Tawqid. Nah, lugha yang pertama adalah tawqid. At-tawqid dengan wawu. Saya wakada yuwakilu tawqidan. Yang kedua dengan hamzah at-ta'kid. Akada yu'akidu ta'kidan. Yang ketiga at-ta'kid dengan alif sebagai ganti dari hamzah. Akada yu'akidu ta'kidan. Hamzah diganti alif jadi ta'kidan. Lughah yang pertama itu lughah yang fusha, yang fasih. Datang Al-Quran dengannya. Datang di dalam Al-Quran menggunakan lughah yang pertama, at-taukid. Yaitu, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 91, wala tanqudul aymana ba'da taukid. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah ditaukidkan, setelah ditekankannya. Syahid ba'da taukidiha. Datang dalam Al-Quran dengan taukid, dengan waw. Samir. Lugotan. Kenapa lugotan? Kenapa dibaca nasab lugotan? Coba. Besok. Bantu Bapak Nabila. Hasan. Mansub dengan mengukurkan huruf jar. Nah. Wahuwa fi lughah. Hagada asu. Baik. Wahuwa lughatan. Wahuwa lughatan. Tatakbir. Yukalu wakadal amro wakadaru. Iza. Awal. Tasit wawunya. Awal. Wala to. Wahuwa yasri fi sabili al-qadi bi al-qadi al-qadi wal-af'ali wal-qurubi wal-jumali. Wal-tadi ma'nawiyun. Ay mansubun ila al-ma'na. Li usulihi min mulahadatihi. Baik. Tauqid secara bahasa adalah takwiyah. Penguatan. Penguatan. Dikatakan waqadal amro, dia telah mentaukidkan urusan itu atau akadahu mentaukidkan urusan itu, maknanya adalah apabila qawwau, dia menguatkannya. Adapun secara istilah ada dua macam sebagaimana musannif berkata, yang pertama lafzi, ini nisbah, dinisbahkan kepada lafaz. Lafziyun itu yaknya yak nisbah. Ya, yaknya yak nisbah, dinisbahkan kepada lafad. Kenapa dinisbahkan kepada lafad? Karena dihasilkan ya taukid lafzi ini dari pengulangan lafad. Minta kiri, ini takriri lafad. Nah, dikatakan taukid lafzi karena terjadinya dari pengulangan lafad. Hanya saja didatangkan dengannya, dengan taukid lafzi ini, ketika si pembicara ingin menolak kelalaian tidak perhatiannya si pendengar. Nah, si pendengar tidak perhatian, maka ditolak, dihilangkan dengan taukid ini. Ya. Dengan pengulangan lafadznya. Ja'a Zaidun, Zaidun. Ja'a, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Atau na'an, na'an. Ja'a Zaidun. Baik, itu fungsinya. Ya. Atau yang kedua, yang pertama menolak tidak perhatiannya si pendengar. Supaya perhatian, maka diulangi lagi lafadz. Atau untuk menolak prasangka si prasangka sami, don nahu ini don nasami, memerhak kembali kepada sami. ini dikasih tanda yang seperti ini supaya enggak salah dalam mengartikan. Ya ayat fa'adhanasani bil mutakallimil ghalata. Untuk menolak prasangka si pendengar terhadap si pembicara bahwasanya si pembicara salah. Ya ja'a zaidun saja si pendengar menyangka dia masih salah. Mungkin bukan Z yang datang. Maka untuk menolak hal itu, si pembicara mengatakan apa? Ja'a zaidun. Telah datang, benar-benar telah datang si Zaid. Nah, itu fungsinya. Yang pertama apa tadi? Pernah bilang? Iradatul mutakallim an yadfa'a ghaflata tsani. Yang kedua, iradatul mutakallim an yadfa'a dhannahu bil mutakallimil ghalata. Ini dua fungsi didatangkannya apa? Taukid lafzi. Taukid lafzi ini huwa kembali ke taukid lafzi. Taukid lafzi ini bisa berlaku pada semua lafaz. Bisa pada isim, fi'il, huruf, dan jumlah. Faham insyaAllah. Adapun taukid maknawi yang kedua dinisbahkan kepada makna. Karena dihasilkannya taukid ini karena apa? Memperhatikan makna. Bukan lafaz. Sampai. Wa nabila. Dalamnya itu al-lafzi, i'adatul lafzil awwali. I'adatul al-lafzil awwali bi'ainihi aw bi-muradi bihi wa misalu tawqidin ismi. Bi. Bi'ainihi qawlika. Qawluka. Ya Zaidun. Wa Zaidun al-awalu fa'ilun. Fa'ilun ja'a. Wa misalu tawqidihi. Wa Zaidun tani. Soalnya masih ada. Wa Zaidun tani tawqidi. Dun. Tawqidun tani. Baik, kelas. Ucapan beliau pengulangan lafaz yang pertama itu sendiri atau dengan sinonimnya. Pengulangan lafaz yang pertama dengan sinonimnya. Jadi lafaz yang pertama itu sendiri atau sinonimnya, muradifnya. Maka itu dihukumi apa? Taukid lafzi. Contoh pengulang taukid isim itu sendiri, yaitu pengulangan isim itu sendiri, ucapanmu. Ja'a Zaidun. Zaidun yang pertama fa'il bagi ja'a. Zaidun yang kedua taukid bagi Zaidun yang pertama. Contoh yang lain apa Nabila? Ja'a Ramli. Ramli enggak ada Ramli. Romli. Nah, tahu Romli itu bahasa apa itu? Bahasa apa, Hona? Bahasa Arab? Sulawesi. Apa artinya? Kayaknya bahasa Arab kayaknya. Romlun. Romlun tau? Krikil. Nisbah kepada krikil. Nah. Hada kitabun. Kitabun. Kalau membuat contoh, jangan cuma nyontoh diganti kepadanya. Baik. Ini contoh yang bi'aini. Sekarang yang murah di sini, kira. Mana wah, enggak ada wahnya. Nah, Contoh taukid lafzi dengan sinonimnya. Anta bil khairi hakikun jadirun. Engkau adalah orang yang sangat pantas dengan kebaikan. Hakikun maknanya jadirun, sama. Minhu qawlu ta'ala fijajan subulan. Fijaj jamak dari apa? Fajjun. Lau salaka umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan, gairu fajjih. Kalau seandainya Umar berjalan di satu jalan, syaitan akan cari jalan selain jalan yang dilalui oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Mufradnya fajjan, jamaknya fijaj. Kalau subul, mufradnya apa? Sabil, jamaknya subul. Karena mana al-fijaj dan subul sama, yaitu tariqul wasi'ah, jalan yang luas. Baik, Samir. Rehan. Gitu kok, ada bingkongnya itu ulah ya. Kalau bingung cari yang kayak gini, ada kayak ulah, kayak uloh ya. Kalau bingung, kalau kayak ada ularnya itu ulah bacanya ya, coro bodoh istilahnya orang dulu ya. Nah, guna bila ya, kalau ada kayak uloh ini berarti bacanya ulah gitu. Baik. Contoh taukid fi'il itu sendiri dalam keadaan kosong dari pelaku dari fa'il, ucapanmu ja'a ja'a zaidun. Taukidnya yang mana, Mbak Raihan? Ja'a yang kedua. Juga seperti contoh musannif ataki ataki lahikun. Maka ja'a fi'il madhi, ja'a yang pertama. Ja'a yang kedua taukid bagi ja'a yang pertama. Zaidun fa'il bagi ja'a yang pertama. Tidak ada fa'il bagi ja'a yang kedua. Karena ja'a yang kedua ini tidak didatangkan untuk kanan. Nah, ja'a yang kedua ini didatangkan untuk apa? Mentaukidkan yang pertama saja. Bukan untuk disandarkan kepada sesuatu. Sekedar penguat saja. Tidak ada fa'ilnya. Difahami ya? Jadi untuk taukid yang berupa fi'il ini, fa'ilnya cuma satu, yang pertama. Yang kedua taukid. Syahid dari contoh musannif adalah ataki ataki lahikuna. Ataki fi'il madhi dan maf'ulnya, lahikun fa'il. Ataki yang kedua apa? Taukid bagi ataki yang pertama. Adapun ihbisi termasuk pada taukid jumlah, bukan taukid fi'il. Karena apa? Karena ihbisi fi'il amr. Fa'ilnya mustatir fi wujuban takdir anta. Ada fi'il, ada fa'ilnya, jumlah. Sedangkan ihbisi yang kedua, semisalnya, ada fi'il amr dan fa'ilnya mustatir wujuban takdir anta. Maka, ihbisi yang kedua adalah taukid bagi jumlah ihbisi yang pertama. Istamir? Thank you. An. Baik. Contoh taukid fi'il dengan sinonimnya ucapanmu ja'a hadara zaidun. Zaidun fa'il dari mana ini? Zaidun fa'il untuk ja'a. Hadara fa'ilnya mana? Tidak ada fa'ilnya. Ja'a dan hadara maknanya sama. Contoh yang lain. Nanti dok. Naam, jalasa qa'ada Muhammadun. Walaupun di situ ada sedikit perbedaan sebenarnya, ya. Untuk pelajaran saya kemarin, masih ingat enggak? Bedanya apa? Coba, siapa yang ingat? Jalasa dan qa'ada. Maksud dia? Ini ditanyakan lupa pelajaran kemarin, Pak. Kalau jalasa itu dari tidur atau dari bersandar. Itu jalasa. Dari berdiri. Ya gak keliru. Apa? Ya nggak mesti ya, itu kan sinonim sebenarnya, cuman kalau mau didetailkan ya seperti itu. Rasulullah ittaka fajalasa kan, dalam hadis itu kan Rasulullah bersandar fajalasa lalu duduk. Duduk dari ittika bersandar atau tiduran itu. Nah. Baik. Sana apa lagi? Rokoda, nama masuk ya. Rokoda tidur, nama juga tidur. Nah. Baik, berikutnya. Taukid harfi bi'ainihi. Al-Qama Zaidun. Kamu katakan, na'am, na'am. Ya, ya. La, la. Dan juga seperti contoh musanya. Sekarang ya. Contoh taukid harfi bil muradif. Taukid harfi bil muradif. Sinonimnya. Na'am. I sama dengan na'am. Qama Zaidun. Na'am ajal. Qama Zaidun. Nah. Contoh taukid jumlah fi'liyah bi'ainiha. Dorabtu Zaidan, dorabtu Zaidan. Jumlah dorabtu Zaidan yang kedua taukid bagi dorabtu Zaidan yang pertama. Yang semisal itu pada jumlah ismiyah ucapanmu Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Samir. Contoh taukid keduanya bil muradif. Ya. Taukid apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dhamir huma kembali ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ucapanmu ja'a Zaidun hadara Zaidun. Ini jumlah apa? Fi'liyah. Z datang, Z hadir. Z Zaidun sakitun, Zaidun sakit. Mana sakit? Artinya sakit apa? Marit. Sakit artinya apa, Marit? Sakitun dari sakata ya, sekutu diam. Somit juga diam. Zaidun sakitun, Zaidun somitun. Faedatan, ikhra. Fazam. Faedatan. Fit. Al-Nafdi. An-Yakuna. Fir-Jumat. Nah, ada dua faedah. Yang pertama, kebanyakan taukid lafzi itu terjadinya pada jumlah. Kalimat. Atsaniya al-aktsaru bi tawkidil jumali iqtiranuhu bi 'atifin ma lam yuhim at-ta'adduda. Kebanyakan dalam taukid jumlah itu diiringi dengan huruf ataf selama tidak mengesankan berbilang. Ya. Jadi kebanyakan kata syarih di sini taukid jumlah itu diiringi dengan huruf atof. Nah, selama tidak ada kesan apa? Berbilang. Contohnya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun ini taukid yang bagi saya kalla saya'lamun yang pertama. Nah, dan tidak ada mengesankan berbilang satu saja. Fa in awhama ta'adduda wajaba tarkuhu. Jika mengesankan berbilang ketika diberi huruf atof tadi, maka wajib meninggalkannya. Meninggalkan apa, Pak Sofia? Meninggalkan taukid? Bukan. Meninggalkan huruf atof. Nah, paham ya? Jadi kalau tidak ada kesan berbilang, berjumlah, banyak, maka boleh. Taukid lafzi di taukid jumlah diulang. Diiringi dengan huruf atof. Tapi kalau ada kesan berbilang, maka wajib meninggalkan huruf atof. Kamisalil musannif. Seperti contoh musannif. Fa'inahu lauqila summa dorobtu zaidan. Dorobtu zaidan. Summa dorobtu zaidan. Pakai summa. Maka apa? Latuhima anna dorba taqarrara minka marratain. Dorobtu zaidan. Dorobtu zaidan. Berapa kali pukulan? Melukman. Tiga kali. Dorobtu zaidan. Dorobtu zaidan. Berapa kali pukulan? Dua kali. Antum? Satu kali. Taukid kok. Ya. Tapi kalau diiringi dengan huruf atof, dorobtu zaidan, summa dorobtu zaidan, aku pukul Z, kemudian aku pukul Z. Berapa kali? Dua kali. Kalau terkesan seperti ini, maka tidak boleh menggunakan huruf atof. Nah. Baik. Fa'lau qila, kalau dikatakan summa dorobtu zaidan, la tuhima anna dorba takarara minka marratain. Kalau dikatakan summa dorobtu zaidan, akan terkesan pukulan itu berulang darimu dua kali. Tarahat ihdahuma anil ukhra. Pukulan yang lainnya diakhirkan dari yang lain. Pukulan dulu, summa. Summa kan tufidu awat tartib wa tarahi. Nah, diakhirkan. Wal ghurdu anahu lam yaqa' ad-dharbu minka illa marratan wahidan. Sementara tujuan ucapan ini adalah pukulan itu tidaklah terjadi darimu kecuali satu kali saja. Wallahu a'lam bishawab. Nabtari bihada. Barakallahu fikum. Nah. badal apa Pak? Ya badal. Amir Mukminin sama Umar apa? Beda kan? Sinonim? Bukan. Amir Mukminin sama Umar itu apa? Sinonim? Ya enggak mesti. Kalau Amirul Mukminin itu mesti Umar, ya bisa. Ya enggak bisa. Kan tadi muradif mengulangi lafaz itu sendiri atau sinonimnya. Karena Umar ini bukan sinonimnya Amirul Mukminin. Beda. Beda. Yang lafaz yang sama atau sinonimnya muradif. Fungsinya badal di situ apa? Fungsinya badal yang Umar itu. Fungsinya apa? Menjelaskan. Ya, ya Umar, ya itu Umar. Bukan apa? Oke. Bukan sama-sama alam. Kunyah sama isim. Allah alam. Darbi Zaidan Shadidun. Pukulan kepada Zaid itu keras. Darbi. Pukulan. Itu masdar beramal seperti amalan fi'il. Zaidan maf'ul bih. Ya. Jadi itu darbi idhofatul masdar ila fa'ilihi. Ya-nya fa'il. Jadi darbi. Mudhof ilah tapi fa'il. Karena itu idhofah masdar ila fa'ilihi. Allah.